Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Kita masih pada hadis yang ke-51. Kita masuk pada ucapan beliau, mayu khadu minan hadith. Qala al-awwal, yang pertama, karohatus sholati inda huduri ta'am al-muhtaju ilaih atau al-muhtaji ilaih wa fi hali mudafa'atin akhbathain ma lam yadikil waktu fatuqaddamu mutlaqa. Faedah pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah makruhnya sholat ketika hadir makanan yang dibutuhkan, dan dimakruhkan pula sholat ketika menahan hajat BAP atau BAK, selama keduanya itu atau pada keadaan itu tidak sempit waktunya, maka didahulukan sholat secara mutlak. Kalau waktunya panjang, makan dan memutuskan hajat didahulukan, tapi kalau waktunya sempit, sholat didahulukan. Yang kedua, anna hudhural qalbi wal khusyu'i matlubani fis sholat, hadirnya hati dan khusyuk dituntut dalam sholat, menghadirkan hati, menjiwai. Ya, ini yang dimaksud. Ini menjiwai sholat kita. Sehingga dengan kita menjiwai sholat tadi, maka akan hadir khusyuk. Nah, yang ketiga, yang baghilil musalli ibadu kulli ma yusghiluhu fi sholatih. Sepantasnya bagi orang yang sholat menjauhkan setiap apa yang menyibukkan di dalam sholatnya. Apa saja? Baik dari tempat sholat yang dia pakai, dijauhkan dari berbagai macam ya, sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian, gambar-gambar, lukisan-lukisan, dan berbagai macam hiasan-hiasan. Baik, terlebih di masjid ya, terlebih lagi di masjid. Tidak hanya apa yang terlihat dengan mata, Tetapi yang menyibukkan pendengaran pun juga demikian. Kalau di zaman kita, HP dan yang semisalnya, ketika masuk sholat, modenya di silent, dimatikan volumenya. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan masih mendengarkan dering HP. Baik. Walaupun deringnya hanya samar-samar, tetapi cukup menyibukkan hati, cukup membuat tanda tanya dalam hati kita, siapa ini, ada apa, jangan-jangan penting. Ila akhirihi. Baik. Mana kalau Selasa ini kok? Di Rumbel ada daris pada Isya? Bahasa Arab? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Daras fikih termasuk daras yang penting ya. Jika kita mampu intensif, ini cukup jadi bekal ya, dalam ibadah kita. Jangan mengandalkan lah nanti kalau nggak tahu tanya SMS, WA. Ya, mengandalkan itu namanya. Baik. Dan selain menjauhkan apa yang menyibukkan mata dari berbagai macam hiasan-hiasan yang menyibukkan samak pendengaran dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu, karena sesuatu yang mengganggu hati itu kalau enggak dari mata, dari telinga ya, itu menyibukkan, cukup menyibukkan. Berapa banyak orang yang tadinya tidak ada pikiran, ketika membuka mata melihat sesuatu jadi pikiran. Berapa banyak orang yang tadinya tidak mendengar, ketika mendengar cukup jadi pikiran. Baik. Terlebih yang sifatnya lebih apa, menjauhkan dari zikir, musik. Ya. Nah, ketika sholat, di samping itu, di samping zahir, ya, maka juga apa, memperhatikan batin, kalbu kita. Nah, memperhatikan kalbu kita, sesuatu yang mampu menyibukkan, sehingga di apa, anjurkan bagi siapa yang punya pekerjaan yang mampu selesai dalam waktu yang singkat, maka diselesaikan sebelum dia masuk sholat. Jangan sampai meninggal pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, kemudian dia masuk sholat, dia tinggalkan terbengkalai pekerjaannya. Itu cukup menyibukkan. Baik. Seperti yang lebih mudah untuk kita pahami, masak. Atau masak air. Nah, di sini diperhatikan, ima dimatikan. Ya, jika memang durasi mendidihnya air tadi masih lama, atau antum tunggu jika memang sebentar. Jangan sholat sambil masak air, sholat sambil goreng tempe misalkan. Nah, ini akan mengganggu, cukup mengganggu, menyibukkan hati. Sehingga tentunya faktor yang juga penting untuk kita tahu dan kita siasati ketika kita ingin ibadah adalah faktor sebelum, di tengah, dan sesudah. Sebelum ibadah, kita masuk dalam satu ibadah, kita selesaikan pekerjaan. Jangan sampai kita masuk ibadah justru malah menyibukkan orang. Contoh misalkan taklim, di rumah istri antum lagi sibuk misalkan satu pekerjaan bantu ya. Ta'awun, yang sekiranya ketika antum tinggal sudah tidak repot, tinggal sedikit atau yang ringan-ringan. Jangan berhujah mau taklim, pekerjaan rumah antum tinggalkan, dibebankan pada istri ya. Ini salah. Kenapa? Ini juga akan menyibukkan. Ini juga akan menyibukkan hati. Apalagi sholat. Nah, yang keempat, annal hajati ila ta'am awis syarabi awit tabawuli awit taghawud kullu ulaika udrun fitarkil jama'at jum'ati wal jama'ah. Kebutuhan untuk makan, minum, buang air kecil, buang air besar, semuanya itu adalah udur untuk meninggalkan jum'at dan jama'ah. Pekat, apa, khutbah terakhir pengen BAB. Gimana kalau sampai lama selesai sholat jumatnya, sholat duhur. Nah, sholat duhur 4 rakaat, bukan sholat 2 rakaat, tapi sholat duhur. Nah, bisyartin, dengan syarat, alla yaj'alu awqata as-salawati mawa'idu lima dhakara ma huwa fi maqduril insan minha. Dengan syarat tidak menjadikan waktu-waktu sholat sebagai waktu-waktu rutin dari apa yang disebutkan, dari sesuatu yang dia pada kemampuan manusia. Jangan dijadikan sebagai rutinitas. Ya, pas adzan, pas jadwal makan. Misalkan. Artinya jika kita ada di rumah kita sendiri, maka kita yang atur. Repotnya kalau antum ini pegawai, pekerja, karyawan. Enggak ngatur tapi diatur. Serba salah. Ya. Dan biasanya yang dikalahkan waktu sholat. Yang dikalahkan waktu sholat. Makanya sulit bisa sholat tepat waktu, terkhusus duhur dan asar. Bagi yang masuk pagi ya, maghrib dan isya bagi yang masuk malam. Karena waktunya gak tentu. Al-khamisu qala San'ani wa'lam anna hadha laysa fi babi taqdimi haqqil 'abdi 'ala haqqillahi ta'ala bal huwa siyanatun lil haqqil bari li'alla yadkhulu fi 'ibadatihi biqalbi ghairi muqbilin 'ala munajatihi biqalbin ghairu bighairi muqbilin 'ala munajatihi. Berkata Imam San'ani, ketahuilah sesungguhnya perkara ini bukanlah pada bab mendahulukan hak hamba di atas hak Allah. Jadi suruh makan dulu, suruh buang hajat dulu, itu bukan berarti kita mendahulukan hak hamba kemudian meremehkan hak Allah, tidak. Akan tetapi apa? Ini justru menjaga hak Allah. Supaya apa? Seorang hamba masuk dalam ibadahnya dengan hati yang tidak menyambut, tidak menghadap fokus kepada apa yang dia munajatkan. Nah, jadi jika kita terbiasa ibadah dengan hati yang kacau dan itu sudah terbiasa demikian, biasanya kita tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah. Masuk ibadah ya keadaan dia seperti itu, keluar ibadah juga sama. Masuk A keluar A, masuk B keluar B, nggak ada perubahan. Apa yang dia dapatkan hanya menggugurkan kewajiban. Ini yang kita takutkan. Kita ini sholat tiap hari tapi kita ini tidak berubah-berubah, kayak gini-gini aja. Tidak mengacu kepada yang lebih baik, justru malah menuju kepada yang buruk. Istilahnya lebih ringan lagi dari itu, pertengahan, sama, nggak ada peningkatan. Bisa jadi ini bukan karena salah ibadah, bukan karena salah sholatnya, tapi karena kita salah dalam mendatanginya. Resepnya tidak sesuai dengan. Nah, dosisnya. Jadi obat itu kalau dosisnya tepat bisa menyembuhkan, tapi kalau tidak tepat ya hanya sekedar kena pahitnya saja. Demikian juga ibadah. Lama kita ibadah, bahkan kita sholat sehari 5 kali, tapi perubahannya tidak begitu terasa pada diri kita, sama saja. Nah, padahal dalam ayat apa Allah menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, jadi mungkin karena cara melakukannya salah, dosisnya juga tidak tepat, tidak sesuai dengan resep yang dianjurkan, jadi seperti itu. Kenapa? Karena masuk ibadah dalam posisi apa? Kacau di kita ini, sehingga tidak bisa fokus. Kalau kita mungkin lebih enaknya fokus lah. Kita tidak bisa fokus dengan pekerjaan kita. Orang itu kalau bekerja tidak fokus, ya hasilnya ya kayak gitu, kacau gitu. Namanya tidak fokus. Demikian juga ibadah. Kalau kita tidak khusyuk, hasilnya pun juga sama. Yang keenam, fasara ba'dhum al-khusyu'a bi'annahu majmu'un minal khawfi was-sukun fahuwa ma'na yakumu fi nafsi yadhharu minhu sukunun bil a'dha yula'imu maqsudul ibadah. Sebagian menafsirkan arti khusyuk yaitu bersatunya antara takut dengan ketenangan. Orang itu kalau takut dengan sesuatu tenang. Ya, orang misalkan di hutan ketemu singa atau ketemu ular, saking takutnya tidak mampu bergerak. Karena kalau bergerak khawatir ketahuan. Yaitu adalah satu makna yang ada pada jiwa. Jadi sesuatu ketenangan yang muncul dalam jiwa dan tampak dengan anggota badan. Orang itu kalau konsentrasi biasanya apa? Tenang, betul-betul fokus. Nah, seperti itulah sholat. Antum konsentrasi betul-betul seperti antum konsentrasi pada sesuatu hal. Sampai terkadang kalau orang itu konsentrasi, antum panggil nggak dengar, saking fokusnya dia. Ada orang lewat pun sampai nggak tahu. Ya. Bahkan saking konsentrasinya ketika dia sedang makan lupa lubang untuk dia masukkan makanan, saking konsentrasi dan khusyuknya. Itu gambaran-gambaran konsentrasi atau khusyuk. Demikian juga ibadah. Dan ini sudah ada terkhusus pada para salaf dulu. Bagaimana kisah seorang salaf yang dia terkena penyakit gula yang harus dipotong salah satu kakinya dan belum ada infus untuk mati rasa. Dia minta kepada tabib, sang tabib untuk sholat. Kemudian di tengah sholatnya disuruh untuk memotong kakinya. Sampai seperti itu. Kenapa? Khusyuk hatinya, konsentrasi. Nah, bukan konsentrasi bayang-bayang ya. Kalau kita saking konsentrasi dengan bayang-bayang sampai lupa rokaat, sampai lupa suratnya, bahkan masbuk pun lupa harokatnya berapa tadi ya. Alhamdulillah ada di sampingnya yang bareng, kalau enggak ada entah berapa tadi yang ngitung. Saking konsentrasi pada urusannya tadi. Jadi sholatnya enggak konsentrasi, malah konsentrasi pada urusannya. Dan itu yang dimaksudkan dalam ibadah. Jadi konsentrasi kita dengan ibadah yang kita lakukan. Faidah qalal ulama, as-salatu munajatun lillahi ta'ala. Salat itu adalah munajat, permohonan, permintaan kepada Allah. Fakaifa takunu ma'al ghaflah, maka bagaimana jika diiringkan permohonan tadi ghaflah, ya, dengan lalai. Waqad ajma'al ulama'u 'ala annahu laisa lil 'abdi illa ma uqila minha. Dan telah sepakat para ulama atas bahwasanya tidaklah untuk sang hamba kecuali apa yang dia akali dari salat itu. Maksudnya apa yang dia ingat. Liqaulihi ta'ala wa aqimis salata lidzikri. Dan tegakkan salat untuk mengingatku. Wa qauluhu wa la takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wa lima rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban marfu'ah. Sampai kepada Rasul, dinisbatkan kepada Rasul, innal abda la yusalli sholata la yuktab lahu usruha wa la sudusuha. Sesungguhnya seorang hamba sungguh sholat dia, tapi tidaklah ditulis untuknya kecuali sepersepuluhnya, seperenamnya pahalanya maksudnya. Kenapa? Karena yang teringat dalam sholatnya cuma beberapa detik saja. Ketika takbir Allahu Akbar masih konsentrasi, baca doa iftitah masih konsentrasi, baca al-fatihah konsentrasi, baca suratnya sudah enggak konsentrasi. Sampai selesai, na'udzubillah. Ini yang kita perlu butuh ya, terus mujahadah. Kita terus melatih bersungguh-sungguh supaya sholat kita membekas. Fasholatu innama furidha liiqamati dzikrillah. Sholat itu difardukan untuk dalam rangka apa? Mengingat Allah. Ya. Fa illam yakun fi qalbil musalli ta'dhimun wa haibatun lahu naqasat qimatus shalah. Jika tidak ada pada hati seorang yang sholat sifat pengagungan, wa haibah, yakni apa istilahnya haibah itu? Kewibawaan, mengagungkan dan menganggap wibawa, maka akan berkurang nilai-nilai sholatnya. Orang itu kalau di hadapan orang yang besar itu masya Allah ta'zimnya, dia memberikan wibawa, majlisnya pun berwibawa. Saking wibawanya tidak ada orang yang bergerak semaunya, tenang. Ya, itulah jika orang sudah masuk dalam rohnya sholat, mengagungkan dan mewibawakannya. Wa khudrul qalbi huwa tafrighuhu min kulli ma huwa mulabisun lahu. Hadirnya hati yaitu dengan cara mengosongkan hati dari setiap apa yang membayanginya. Fayuqtaranu iddaka ilmu wal amal, maka diiringkan pada yang demikian ilmu dan amal. Wala yajri al-fikru fi ghairihima, dan tidak berjalan arah ingatan pikiran pada selain keduanya. yani ilmu dan amal. Wa ghaflatul qalbi fi shalah an anil munajat ma laha sababun illa al khawatir an nasi'ah an hubbi dunya. Masyaallah. Kelalaian hati dalam salat dari munajat kepada Allah, tidaklah hal itu memiliki sebab kecuali bersitan-bersitan yang muncul karena sebab cinta dunia. Sehingga ahlu dunia, ya, termasuk kita, itu sulit sekali untuk khusyuk dalam sholat-sholat kita. Kenapa? Cukup besar tersibukannya kita dengan dunia. Ya. Bahkan hati kita pun terkait dengan dunia. Bahkan sholat kita pun kita percepat karena sebab memburu dunia. Pikiran kita pun terkuras karena sebab memikirkan dunia. Ya. Dunia ini tidak adanya fitnah, adanya juga fitnah. Maka penting kita terus motivasi kita, keluarga kita, ya, untuk senantiasa ya mawas diri terus. Pentingnya itu. Terlebih kita ini hidup di ya perkotaan yang hampir-hampir semuanya itu fokusnya ke dunia. Takalluf. Ya. Memburu dunia. Penting untuk kita terus ingat-ingat, menasihati diri kita, menasihati saudara kita, sahabat-sahabat kita. Nah, ya memang kita tidak mengingkari butuh kita dengan dunia, butuh kita dengan materi dunia. Tidak ada yang mengingkari. Bukan berarti peringatan kita dengan dunia untuk kita tidak meninggalkan, untuk kita tinggalkan dunia, tidak. Nah, tapi jangan sampai dunia ini betul-betul memporsir kita. Nah, ingat apa yang Rasulullah SAW sampaikan, innal abda layatak innal abda ya hat innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha ila dhira' fasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fadkhuluha. Ada seorang hamba di awal-awal hidupnya beramal dengan amalannya penduduk surga. Masya Allah. Ya. Begitu menggebu-gebu. Begitu Masya Allah. Nah, tidak hanya pada dirinya semangat, dia pun juga menyemangati sahabat-sahabatnya di awal waktu perjalanan umurnya. Tetapi Alkitab, ya, tulisan takdirnya telah mendahului di penghujung akhir dari umurnya. Ya, dia tinggalkan itu semuanya dan dia beramal seperti amalannya penduduk neraka. Dan dia masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, jadi pentingnya ilmu dalam membina, mendidik, menasihati, membimbing langkah-langkah kita. Ilmu itu tua dan ilmu itu dewasa. Ada anak yang belum cukup umur, remaja, tapi dia punya ilmu seperti dewasa, seperti orang tua. Masya Allah. Kenapa? Bukan umur yang menuakan dia, tapi ilmu, nasihat-nasihatnya. Dan juga ilmu juga akan memberikan semangat muda. Ada orang yang sudah sepuh tapi dia punya ilmu, semangatnya muda, semangat dia. Ya, sudah tua Masya Allah, sudah sepuh tapi kan dia punya ilmu, semangat dalam dakwah, semangat dalam ibadah. Kenapa? Ilmu. Jadi mendewasakan yang muda dan memudakan yang tua, itu ilmu. Dan kita hidup dalam kondisi seperti itu sekarang. Jadi terus kita mengingatkan untuk diri pribadi kita, ya, untuk kita semua, sahabat-sahabat kita, Nah, bahwasannya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk kita maktub, sudah ditulis. Ya, sudah ditentukan, sudah diatur. Ya, rezeki yang Allah sediakan untuk kita karena sebab syukur, karena sebab takasub kita mencarinya, karena sebab takwa, karena sebab mencari ilmu, ya, dan banyak sebab. Maka jangan sampai ya, rezeki yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kita cari dengan bermaksiat kepada Allah. Sungguh jika kita mendapatkan rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah, rezeki kita itu adalah rezeki yang ya, tidak barokah, bahkan istidrajun, semakin jauh Allah kok semakin dibuka rezeki kita. Ya, maka hati-hati. Dan juga jangan putus asa dengan keterbatasan kita. Misalkan kita mungkin tidak diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal rezeki, cari takasub, sabar, ya, sedapatnya, syukuri, ya, syukuri. Dan ingat, kita seperti itu, kita mencari rezeki dengan cara yang seperti ini, mendapatkannya pun ya, minim sekali, kadang tidak cukup, itu tidak akan lama. Antum seperti itu diuji oleh Allah dengan kesabaran seperti itu tidak lama, paling 10 tahun, 20 tahun, paling lamanya kalau kita awet hidup 60 tahun lebih dikit, segitu saja. Kita jadi orang miskin pun gak akan lama kok, 60 tahun selesai. Nah, seperti itu. Itu yang harus menjadi motivasi kita. Barakallahu fikum. Bukan harta yang memuliakan kita, bukan kekurangan yang menghinakan kita, tetapi terus kita berusaha dengan sebaik mungkin, jangan sampai kita ya terlalaikan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia kita. Nah, niatkan semuanya untuk ibadah sehingga apapun aktivitas kita menjadi ibadah. Barakallahu fikum. Naktafiinahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.